Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala dan diberikan penjelasan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini ma'asirul muslimin, kita coba melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik di dalam pembahasan syurutu at-tayammum thalathatun. Syarat tayammum itu ada tiga. Kita baru membahas syarat yang pertama. Kita sedikit murojaah, mengulang apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa syarat pertama dari tayammum adalah ayyaqa'a ba'da dukhul al-waqt, bahwa tayammum itu boleh dilakukan ba'da dukhul al-waqt, setelah masuknya waktu. Jadi kalau seandainya seseorang bertayammum ya sebelum masuknya waktu, misalnya dia bertayammum ya untuk melaksanakan salat zuhur padahal saat itu misalnya pukul 11, itu tidak sah ya, menurut pendapat bisa dikatakan jumhurul ulama, baik itu pendapatnya Imam Malik, pendapat yang kuat di mazhab Imam Syafi'i, begitu pun pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya. In kana li fardin aw li naflin muaqqatin, baik salat yang akan kita lakukan itu adalah tayammum untuk salat yang lifardin, yang fardu, atau untuk salat-salat sunnah yang muakkad. Muakkad artinya waktunya telah ditentukan, ya waktunya telah ditentukan, seperti salat duha misalnya, atau salat qiyamul lail, salat tahajud. Itu kita tidak tayammum kecuali apabila waktunya sudah datang. Bal yajibu naqlut turabi fil waqt, bahkan kita wajib memindahkan atau mengambil tanahnya ketika sudah masuk waktu. Falau tayammama syakan fil waqti lam yasih wa in sadafahu. Tetapi apabila seseorang tayammum syakan, tetapi dia dalam kondisi ragu fil waqt, apakah ini sudah masuk waktu salat atau belum? Ya, dikatakan di sini lam yasih, maka tayammumnya dianggap tidak sah. Wa in sadafahu, walaupun waktu di mana dia tayammum ya dalam kondisi ragu tersebut berbarengan dengan waktu salat. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib beliau berkata li'anna syarta dukhulul waqt yaqinan, karena disyaratkan kita memasuki waktu tersebut dalam kondisi yakin, artinya tidak ragu ini sudah zuhur atau belum ya. Oleh karenanya bahkan dalam sholat pun seperti itu kan, di antara syarat sahnya sholat adalah dukhul al-waqt, ya memastikan bahwa waktu sudah masuk. Walau tayammama lifaitatin dhahwah, seandainya ada seseorang yang tayammama, dia tayammum lifaitatin, untuk mengqadha salat yang tertinggal. Dia mengqadha salat yang tertinggal dhahwah di waktu duha. Ya, jadi ada seseorang tayammum Tayamum itu dia lakukan untuk mengqadha atau mengganti salat yang tertinggal, dan dia lakukan di waktu duha, ya di waktu duha. Falam yusalliha hatta hadaratiz zuhur. Tetapi dia tidak segera melaksanakannya sampai datangnya waktu salat zuhur. Terbayang ya, jam 11 dia baru ingat, ya Rabb, tadi malam saya belum sholat isya misalnya, atau belum sholat maghrib. Tentunya sholat-sholat yang tertinggal itu masuk waktunya ketika ingat. Begitu kata para ulama. Beda dengan sholat maghrib, masuk waktunya saat misalnya tenggelamnya matahari, atau masuknya waktu zuhur adalah ketika matahari itu zawal. Apa itu zawal? Ya, zawal itu artinya tergelincir ya, tergelincir ke sebelah barat. Itu waktunya. Tetapi kalau sholat-sholat yang masya Allah, misalnya kita tertinggal, ya lupa untuk mengerjakannya, maka waktunya adalah ketika kita ingat. Man nasiya anis shalah falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa sehingga dia belum mengerjakan sholat, kata Nabi, maka kerjakanlah saat dia ingat. Jadi dukhul al-waqatnya adalah inda az-zikr, ya masuknya waktu sholat-sholat yang belum sempat kita kerjakan dikarenakan lupa adalah saat kita ingat. Nah, kasus ya seseorang tayamum jam 11. Untuk apa dia tayamum? Lifa'itatin, ya untuk sholat-sholat yang terlewat, dohwah, dan itu dilakukan di waktu duha. Falam yusalliha, dan dia belum, ya belum mengerjakan sholat yang tadi, yang karenanya dia bertayamum. Hatta sehingga hadaratiz zuhur, waktu zuhur datang. Falahu, ya maka bagi orang yang tayamum itu dia boleh an yusalliha bihi, ya dia boleh mengerjakan salat tersebut dengan tayamum, ya salat yang apa namanya yang belum dia kerjakan boleh dia kerjakan dengan tayamum tersebut, walaupun tiba-tiba ada waktu yang baru, waktu zuhur. Ya, artinya jangan dikatakan bahwa oh dia ini sudah tayamum sebelum masuknya waktu. Tidak seperti itu pemahamannya. Karena memang dia tayamum bukan untuk salat zuhur. Ya, bukan untuk salat zuhur. Tetapi dia tayamum untuk salat yang fa'itah. Salat yang sudah terlewat, yang belum sempat dia kerjakan. Ya, adapun masalah masuk waktu apa namanya? Waktu salat zuhur itu permasalahan yang lain. Ya, tetapi tayamumnya sah. Kenapa tayamumnya sah? Karena memang sholat-sholat yang tertinggal waktunya, waktu pengerjaannya adalah saat seseorang ingat bahwa dia belum mengerjakan sholat tersebut. Falahu an yusalliha bihi aw fa'itatan ukhra. Maka dia boleh dengan tayamum tersebut mengerjakan sholat yang dengannya dia tayamum, yaitu sholat yang tadi ingin dia qadha, atau mengqadha sholat yang lain. Misalnya ternyata yang belum dia kerjakan adalah maghrib dan isya misalnya, maka dia boleh mengerjakan sholat fa'itah, sholat yang terlewat yang lainnya. Ini poin yang pertama ya dari syarat yang disebutkan oleh beliau. Ya, di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, ai an yusalli bihadha tayammum al-fa'itata allati tayammama min ajliha. Maksudnya adalah walaupun waktu zuhur sudah masuk, ya maka dia boleh mengerjakan salat yang karenanya dia tayammum, tadi salat yang terlewat. Au fa'itatan ghairaha. Atau dia pun misalnya saya tidak sholat isya dulu, kan maghrib juga belum. Dia ingin mengqadha maghrib dulu, itu pun tidak masalah. Li'anna syarto an yatayammam lissalah allati yuridu an yusalliyaha ba'da dukhuli waqtiha. Karena memang syaratnya tayammum itu boleh apabila sudah masuk waktu. Dan itu sudah masuk waktu. Kenapa sudah masuk waktu? Karena masuknya waktu sholat-sholat yang kita tertinggal dengan tidak sengaja, itu apabila kita ingat. Watayammamuhu lil fa'itati kana ba'da dukhuli waqtiha, dan tayammum orang ini adalah setelah masuknya waktu. Li'anna waqtaha hina arada an yusalliha, karena waktu dari salat yang tertinggal adalah ketika dia hendak mengqadanya, itu disebut masuk waktu. Faqad shahha tayammumuhu, ya maka tayammum orang tersebut sudah benar. Falahu an yusalliya bihi salata ghairi allati tayammama min ajliha talama annahu lam yusalliha bihi. Dan seandainya dia katakan, oh iya ya, saya juga kan belum sholat maghrib misalnya. Dia berencana untuk mengqadha sholat isya. Lalu dia, ya Allah, sholat maghrib juga belum. Ya, dikarenakan kondisi tertentu terkadang terjadi seperti itu. Maka kata beliau, dia, ya orang yang tayammum ini, yang bertayammum untuk mengqadha sholat, boleh menggunakan tayammum itu untuk mengqadha sholat yang lain. Dengan syarat talama annahu lam yusalliha bihi, selama dia belum menggunakan tayamum itu untuk sholat yang lain. Ini agak sedikit bingung, sederhana. Nanti ini lari kepada pembahasan sebenarnya permasalahan halid tayamum rafi'un lil hadath au mubihun lis shalah. Apakah tayamum itu dia mengangkat hadas sebagaimana wudu mengangkat hadas, atau dia sekedar sebab yang dengannya kita diperbolehkan sholat? Artinya tidak mengangkat hadas secara hakikat, tetapi hanya sebab yang dengannya kita diperbolehkan sholat. Itu khilaf di kalangan para ulama. Nanti ada pendapat pendapat Malik rahimahullah, pendapat yang sahih dalam mazhab Imam Syafi'i, lalu pendapat Ahmad Ibn Hanbal yang mengatakan bahwa tayamum itu adalah bukan untuk mengangkat hadas. Itu pendapatnya siapa? Pendapatnya tadi Imam Malik, Imam Ahmad, dan pendapat yang kuat di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Adapun Imam Abu Hanifah, begitupun Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan banyak ulama-ulama dakwah di zaman ini, mereka cenderung mengatakan bahwa tayammum itu dia menempati posisi wudu. Maka kalau dia menempati posisi wudu, maka dia mengambil hukum wudu. Dan ini nanti akan berimplikasi kepada permasalahan boleh tidak tayammum sebelum masuknya waktu sholat. Kalau di mazhab Imam Syafi'i tidak boleh, karena tayamum sifatnya darurat, dan darurat tidak dikatakan darurat kecuali waktunya sudah masuk. Nah, ini pembahasannya sebenarnya panjang ya, permasalahan ini. Ya, nanti akan ada tambahan kaitan dengan permasalahan tersebut. Kita ingin coba baca nanti permasalahan tersebut. Lalu dikatakan di sini jelas ya, syarat yang pertama di mazhab Imam Syafi'i kalau kita ingin tayamum adalah an yaqa'a ba'da dukhul al-waqt, dikerjakannya setelah masuk waktu. Tayamum itu dilakukan ba'da dukhul al-waqt, setelah masuknya waktu. Syarat yang kedua dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala, ay yakuna bi turabin tahirin khalisin mutlaqin lahu gubarun. Syarat yang kedua, ya, tayamum itu boleh dilakukan apabila menggunakan turab, yaitu tanah tahir yang bersih, khalis, yang apa, khalis, yang murni, tanah artinya benar-benar tanah. Lahu gubarun, ya, lahu gubarun, yang memiliki debu, tanah yang ada debunya. Walau bigubari ramlin, boleh juga misalnya debu dari pasir ya, yang penting ada apa, ada debunya. La ramla mutamahid, mutamahid disebutkan di sini khalis, tetapi tidak boleh dengan pasir yang khalis, yang tidak ada debunya, hanya pasirnya saja. wala bi turabin mukhtalitin bidaqiqin wa nahwihi. Dan tidak boleh juga dengan menggunakan tanah yang sudah tercampur dengan terigu, misalnya dakik, tepung, atau yang sejenis dengannya. Kalau kita lihat ini di, sepertinya dikiaskan dengan air ya. Sebagaimana air tidak boleh dengan air yang tercampur dengan apa namanya, dengan sesuatu yang lain yang menghilangkan nama airnya. Ini sepertinya dikiaskan kepada permasalahan tersebut. Jadi harus benar-benar tanah. Tanahnya pun disyaratkan yang harus ada gubarnya, harus ada debunya. Ya. Tidak boleh tanahnya yang tercampur dengan misalnya semen misalnya, atau tercampur dengan apa namanya? Dengan plester atau gips misalnya. Ya, atau wasahaqatu khazafin wala bijissin wasahaqati khazafin. Tidak boleh juga tanahnya tercampur dengan plester atau gips. Atau dia di sini ibarahnya kalimatnya adalah wasahaqati khazafin. Disebutkan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib yang dimaksud dengan sahaqah khazaf adalah matukhida minattin wasyuya fasara fakharan. Yaitu sesuatu yang dicampur dengan tanah sehingga menjadi apa namanya? Fakharan, menjadi apa namanya, menjadi sejenis keramik atau tembikar. Nah, itu sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai alat untuk tayammum. Wa musta'mal, begitupun tidak boleh kita menggunakan tanah yang musta'mal. Ini dikiaskan kepada permasalahan wudu sepertinya ya. Tetapi yang dikiaskan hanya alatnya saja. Tetapi hukumnya kalau di mazhab Imam Syafi'i tidak dikiaskan. Artinya kalau wudu kan boleh dilakukan baik setelah masuk waktu atau sebelum masuk waktu. Tapi kalau di mazhab Imam Syafi'i masalah waktunya tidak boleh seseorang tayamum illa ba'da duhul waqt. Itu sudah kita bahas tentunya ya dalilnya. Kalau kita ingin ulang sedikit dalilnya adalah hadis ya riwayat Imam Bukhari dan Muslim di mana baginda Rasulullah berkata wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dan telah dijadikan untukku, ya untuk Nabi Muhammad dan umatnya, al-ardu, bumi, masjidan, sebagai masjid, dimanapun kita mendapatkan waktu sholat, kita boleh sholat, wa tahuran, dan tahuran, dia adalah bisa digunakan untuk bersuci. Fa'ayyuma rajulin min ummati adraqathu sholatu fal yusalli. Maka siapapun di antara umatku yang masuk waktu sholat atau mendapatkan waktu sholat itu masuk fal yusolli, ya maka hendaknya dia sholat dengan tayamum misalnya. Di sini Nabi Muhammad apa namanya mengkaitkan antara kebolehan tayamum dengan idrak as-shalah, yaitu kita mendapatkan waktu sholat. Begitupun riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan aina ma adrakatni as-salat tamassahtu wa sallaitu, dimanapun aku mendapatkan waktu salat aku akan tayamum kemudian aku salat. Artinya di sini Nabi mengkaitkan tayamum dengan masuknya waktu salat. Itu sudah kita bahas ya. Nah, ini syarat yang kedua ya. Syarat yang kedua itu harus menggunakan turab itu artinya tanah tahir yang bersih, khalis, yang murni ya, yang memiliki gubar atau debu ya. Ini syarat yang kedua, ma'asirul muslimin. Di sini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa dzalika qiyasan 'alal ma'il musta'mal. Ini kias kepada air musta'mal. Karena kan dikatakan di sini tidak boleh kita berwudu bertayamum dengan tanah yang tercampur dengan tepung atau tercampur dengan plester atau sudah diaduk sedemikian rupa sehingga menjadi tembikar, tanahnya dibuat menjadi tembikar atau keramik kata beliau, itu tidak bisa. Begitupun tidak bisa kita menggunakan tanah yang musta'mal. Apa ya tanah yang musta'mal? Tanah yang sebelumnya sudah dipakai oleh orang lain untuk tayamum juga. Itu tanah yang musta'mal. Ya, jadi ada istilah tanah yang musta'mal. Ya, bekas pakai ya. Selama ini kan yang kita dengar adalah ma'ul musta'mal. air yang musta'mal. Nah, di mazhab Imam Syafi'i ada istilah apa? Al-turab al-musta'mal atau al-gubar ya, al-musta'mal. Tanah yang sudah selesai apa sudah pernah dipakai untuk tayammum. Wa huwa ma 'ala al-'udwin aw ma tanathara anhu, yaitu yang menempel di tangan seseorang misalnya ya, wa huwa ma 'ala al-'udwin aw ma tanathara anhu, baik itu yang nempel misalnya saya lihat di tangan seseorang ada debu, saya tidak bisa misalnya bertayamum dari tangan tersebut, itu musta'mal, sudah dipakai. Atau matana thara anhu, apa yang jatuh dari debu-debu tersebut, itu dalam mazhab Imam Syafi'i tidak bisa dipakai ya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah dzalika qiyasan alal ma'al musta'mal. Dalilnya adalah qiyas terhadap air yang sifatnya apa? Musta'mal. Ternyata ada rincian-rincian hukum. Kemudian as-salithu, syarat yang pertama tadi apa? Yaqa ba'da dukhulil al-waqt, masuk waktu. Syarat yang kedua adalah tadi apa? Yaquna biturabin tahir, kita menggunakan tanah yang bersih yang memiliki gubar debu. Syarat yang ketiga ma'asirul muslimin adalah al-ajzu an isti'malil ma, yaitu kita tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu itu nanti banyak jenisnya, baik dikarenakan faktor internal di dalam diri kita, sakit dan lain sebagainya, atau ada faktor eksternal, memang airnya tidak ada ya, dalam safar atau lain sebagainya. Syarat yang ketiga adalah agar kita boleh tayammum, al-ajiz an isti'malil ma, tidak mampu menggunakan air. Fayatayammamul ajizu an isti'malihi, ya, maka seorang yang tidak mampu apa namanya menggunakan air, maka dia tayammum. Ya, dia tayammum sebagai pengganti air. Wa yakunu anil ahdathi kulliha. Wa yakunu anil ahdathi kulliha. Dan tayammum itu bisa dilakukan disebabkan oleh segala jenis hadas. Sebagaimana wudu, karena kan tayamum pengganti wudu, ya, pengganti wudu, tayamum, ya, atau pengganti bersuci dengan air, bukan pengganti wudu ya, pengganti bersuci dengan air. Artinya kalau cuma pengganti wudu, mungkin yang terbayang di benak kita hanya untuk hadas kecil, ya, tetapi sebenarnya dia bukan hanya menggantikan wudu. Ya, bahkan dia pun bisa digunakan bagi orang-orang yang mengalami hadas besar. Seperti misalnya junub atau haid atau nifas ya. Itu bisa saja dipakai turab, apa namanya tanah sebagaimana dalam banyak hadis ya, di antaranya nanti akan kita baca hadisnya siapa itu? Ammar ibn Yasir. Ya, bahwa satu ketika beliau dalam satu perjalanan lalu asabahu al-junub, maka beliau mengalami kondisi junub, maka kata beliau, waduh ini gimana ya caranya supaya saya bisa sholat sedangkan air tidak ada. Maka tamarrog ya apa namanya Ammar berguling-guling di tanah sebagaimana apa namanya hewan kambing atau sapi kan berguling-guling di tanah. Maka ketika datang ke kota Madinah diceritakan hal itu, maka Nabi tersenyum berkata, inna mayakfika hakadha, sebenarnya cukup bagimu seperti ini. Maka Nabi mengajarkan apa tayammum kepada sahabat Ammar ibni Yasir. Dikatakan di sini maksudnya kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ayyakuna tayammum lil muhdith hadasan asgar. Tayammum itu boleh dilakukan oleh orang yang hadas kecil. Kama yakunu lil junubi waliman qata haidhuha au nifasuha. Tayammum itu boleh untuk hadas kecil sebagaimana boleh juga untuk orang yang junub atau yang telah terputus haid dan nifasnya. Terputus di sini maksudnya waktunya, waktu haid dan waktu nifasnya sudah habis. Maka lalu mereka tidak menemukan air. Ya. Ada seorang wanita haid, sekian hari, di hari yang ketujuh sudah bersih, tidak ada lagi darah, tapi air tidak ada. Waktu sholat datang, begitu. Air tidak ada, waktu sholat datang. Boleh tidak tayamum? Boleh. Ya, boleh tidak tayamum? Boleh. Berdasarkan firman Allah ya, surat Al-Maidah ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian junub maka bersihkanlah, bersucilah. Wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaait أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ya, atau kalian sakit atau safar atau kalian selesai buang hajat, buang air kecil, buang air besar ya, atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma, lalu kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka boleh kalian apa, tayammum. Lalu dikatakan di sini oleh muallif rahimahullahu taala, wa yastabihu bihi al-junub wal haid ma yastabihani bil ghusl. Yastabihu bihi, diperbolehkan, disebabkan tayammum ya, bagi orang yang junub dan haid, apa-apa yang dengannya diperbolehkan apabila mereka mandi. Jadi kalau orang yang junub, wanita yang haid, dia tayammum, maka tayammum ini menjadikan dia boleh melakukan sesuatu ya, yang sama ya, dia boleh melakukan sesuatu yang diperbolehkan apabila dia telah mandi. Jadi kalau seseorang habis tayammum dalam kondisi dia junub dan dalam kondisi dia selesai haidnya, apa yang diperbolehkan? Kata beliau, sama dengan apa-apa yang diperbolehkan disebabkan oleh mandi. Begitu. Artinya dia boleh sholat ya. Ya, dia boleh melakukan aktivitas apa, ibadah yang memang dipersyaratkan harus bersuci. Kalau kemarin yang dipersyaratkan bersuci apa saja? Sholat, tawaf, hamlul mushaf ya, hamlul mushaf. Itu dipersyaratkan harus apa, begitupun qiraatul Quran. Ya, qiraatul Quran itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Fa in ahdatha, apabila keduanya yaitu laki-laki junub dan wanita haid, ahdatha, keduanya hadas lagi, ba'dahu, setelah dia tayammum itu, hurima alaihima ma yuhramu bil hadasil asghar, diharamkan atasnya apa-apa yang haram dilakukan oleh orang yang hadas kecil ya. Jadi kalau dia kondisinya misalnya junub atau kondisinya telah selesai dari haid, lalu dia tayammum, lalu dia sholat, setelah dia sholat dia hadas kecil lagi ya, maka seperti kondisi orang normal ya, apa namanya, dia tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya ibadah kecuali dia misalnya tayammum. Dan kalaupun dia tayammum lagi ada syaratnya, dukhul al-waqt, masuknya waktu, lalu menggunakan tanah, lalu dipastikan dia tidak mampu menggunakan airnya. Di sini ada pembahasan yang banyak disebut dalam kitab-kitab fikih, adalah pembahasan kaitan dengan halit tayammum rafi'un lil hadath au mubihun lis shalah. Apakah tayammum itu sebenarnya mengangkat hadas atau dia hanya sebagai istibahah lissalah, agar kita boleh sholat. Jadi pertanyaan, kalau saya junub misalnya, lalu saya tayammum, apakah hadas saya sudah terangkat? Itu pertanyaannya. Atau tayammum itu hanya sekedar agar saya boleh mengerjakan sholat? Itu perdebatan. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab para ulama, kita lihat bahwa kebanyakan para ulama ya, ulama dari 4 mazhab, mereka berpendapat bahwa tayammum itu tidak mengangkat hadas, tetapi sekedar dia mubih lissalah, dia sekedar sebab yang dengannya kita boleh mengerjakan salat. Artinya kalau orang yang junub misalnya, saat menemukan air dia wajib mandi. Tetapi sebelum dia, selama dia belum menemukan air, dia masih boleh menggunakan tayamum dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Kata mereka, karena memang apa namanya tayamum ini adalah badal doruri, ya, istilahnya begitu. Dia adalah sesuatu yang sifatnya pengganti, yang sifatnya darurat. Kalau sudah karena sifatnya darurat, maka dia tidak mengangkat hadas. Dia hanya sebab yang dengannya seseorang boleh sholat. Ini pendapatnya siapa tadi? Malikiyah. Pendapat yang sahih dalam mazhab Imam Syafi'i dan pendapat Ahmad. Tetapi ulama yang lain seperti Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, dan banyak ulama-ulama kontemporer, mereka berpendapat bahwa tayammum ya menempati posisi wudu. Ya, berdasarkan hadis misalnya ya, Rasulullah berkata, inna sa'ida tayyiba tahurul muslim wa in lam yajidil ma'a ashra sinin. Sesungguhnya tanah yang suci itu adalah alat bersuci seorang muslim walaupun dia tidak menemukan air selama 10 tahun. Pengganti, maka pengganti mengambil hukum yang digantikan. Dalam riwayat dikatakan diantara dalil yang mereka sebut adalah waqad samma tayammuma wudu'an. Dalam beberapa riwayat tayammum diistilahkan dengan wudu, maka dia memiliki hukum yang sama. Begitupun waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Tahuran artinya sesuatu yang bisa digunakan untuk bersuci. Ini khilaf di kalangan para ulama, tetapi di mazhab Imam Syafi'i tayammum hanyalah untuk istibahah, agar kita boleh apa melaksanakan ibadah salat. Nah, ini barangkali ma'asirul muslimin yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Tadi ada sedikit kendala ya. Sepertinya YouTube-nya tidak bisa, hari ini agak sedikit bermasalah sehingga error di sini dikatakan. Baik, mudah-mudahan di kesempatan yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas, dan masih cukup panjang nanti, khususnya kaitan dengan syarat yang ketiga ini, panjang sekali penjelasannya tentang masalah tidak mampu menggunakan air. Ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah berikan kita keikhlasan dan istiqomah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.